baik. Alam raya menyapamu, bergegaslah berkemas, dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat negeri ini di layar kaca atau kamarmu. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilang badan, temukan makna sebuah perjalanan. Tanpa beton dan atap, hari kita tetap indah. Dimanapun kita berpijak, negeri ini adalah rumah. Menanti mentari terbit dengan cangkir kopi dan persahabatan. Kita berjumpa, cerita.